Taron Granat Production. Hello guys, listening to Revolution Music Lambada Remix. Lembaga. Tunggulah dia sabar menunggu. Revolution Musik Lembaga. lembaga. Bye. 1, 2, 3.